server. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-ikhwanu wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pengajian kita membaca syarah al-aqidatul wasithiyah karangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang disyarah oleh Syekh Muhammad Khalil Harras alaihim rahmatullah jami'an. Kemudian berkata al-muallif rahimahullahu taala Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullahu taala, wa qawluhu wa man asdaqu minallahi haditsan wa man asdaqu minallahi qila. Iqala Allah ya Isa ibn Maryam al-ayah wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Wa qawluhu wa kallama Allah Musa taklima. Wa qawluhu minhum man kallama Allah. Wa qawluhu wa lamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Wa qawluhu wa nadainahu min janibi turi al-ayman wa qarrabnahu najiya. Wa qawluhu wa idnada rabbuka Musa li'til qawma al-zalimin. Wa qawluhu wa nadahuma rabbuhuma alam anhaakuma alam anhakuma an tilkuma asyjarah. Wa qawluhu wa yawma yunadihim wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabatumul mursalin. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sekarang membawakan beberapa ayat setelah beliau menyebutkan ayat-ayat tentang sifat. Nah, yang sebelumnya tentang sifat al-istiwa. Setelah itu sifat al-ulu. Setelah itu sifat al-ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang beliau berpindah menyebutkan beberapa ayat untuk menetapkan sifat al-kalam. Al-kalam artinya berbicara, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dan sebagaimana kaidah yang sudah disebutkan, bahwa ketika kita mendapatkan ayat-ayat tentang sifat, langsung kita jauhkan dari keyakinan kita beberapa perkara yang terlarang. Yang pertama, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian tanpa bertanya, ya, bagaimana hakikat atau bentuk sifat itu, dan tanpa menolaknya. Tanpa menolaknya, menetapkan. Sekarang beberapa ayat boleh bawakan untuk menetapkan sifat al-kalam, bahwa Allah itu berbicara, yatakallam, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara firman-Nya kata beliau, "Wa man asdaqu minallahi haditsan." Siapakah yang paling jujur ucapannya dari Allah? Jelas ya, dari ayat ini sudah jelas. Sangat sangat jelas sekali Allah menyebutkan, mensifatkan dirinya bahwa Allah berbicara. Ayat yang lain, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapakah yang paling jujur, yang lebih jujur ucapannya? Sama dengan ayat tadi, dan sama-sama dalam surah An-Nisa. Tapi ayat yang pertama ayat ke-87, ayat yang kedua surah An-Nisa ayat 1-122, maknanya sama. Ayat yang berikutnya kata beliau, "Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam." Ketika Allah berucap, ketika Allah berfirman, "Idh qala," berarti ada kata kerja. Mana pelakunya? Siapa yang berucap setelahnya? Allahu. Berarti Allah sifatkan untuk dirinya bahwa Allah berucap, berbicara. Ketika Allah berbicara, "Wahai Isa," memanggil Isa alaihissalam, "Wahai Isa bin Maryam." Ayat yang berikutnya, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala." Telah sempurna kalimat-kalimat Rabb-mu. Ini titik pembahasannya, titik penilaiannya. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah. Kemudian ayat yang berikutnya, "Wa kallamallahu Musa taklima." Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam takliman, dengan sebenar-benar pembicaraan, betul-betul bicara. Kemudian ayat yang berikutnya, "Minhum man kallamallah," dalam surah Al-Baqarah. Di antara para nabi dan rasul Allah ada yang diajak bicara oleh Allah. Berarti Allah berbicara. Ayat berikutnya dalam surah Al-A'raf, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbu." Tatkala Musa datang di tempat tersebut, itu tempat yang dijanjikan ketika berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu di sebuah tempat. Maka kata Allah, tatkala Musa datang di tempat itu, "Wa kallamahu rabbuhu." Allah berbicara kepada dia, yaitu Musa. Dalam ayat yang lain, "Wanadainahu min janibit turi aiman wa qarrabnahu najia." Kami memanggil dia, yaitu Musa, di sisi Bukit Tur. "Wa qarrabnahu najia," dan kami dekatkan Musa alaihissalam, dan kami panggil dia, kami ajak bicara dia. Sangat jelas ya. Nanti kita lihat penjelasannya, Syekh. Ayat yang berikutnya, "Wa idh nada rabbuka Musa li'il qaumaz zalimin." Tatkala Allah memanggil Musa, datangilah kaum yang zalim, itu Fir'aun. Sini memanggil berarti dengan suara. Ya kan? Ketika disebutkan Allah memanggil Musa berarti dengan suara. "Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkumas syajar." Ini tentang Nabi Adam dan Hawa. Ketika Allah memanggil keduanya, Adam dan Hawa, "Janganlah kalian mendekati pohon itu." Ini dikatakan Allah memanggil keduanya, berarti dengan suara dan huruf. Ayat terakhir kata Syekh, Allah berfirman, "Wa yauma yunadihim fa yaqulu madza ajabtumul mursalin." Tatkala pada hari kiamat Allah memanggil semua manusia, "Apa yang kalian jawab untuk para rasul?" Ini beberapa ayat beliau bawakan dari dalam Al-Qur'an untuk menetapkan sifat al-kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara sifat yang banyak diingkari oleh ahlul bidah. Walaupun asalnya mereka mengingkari sifat-sifat yang banyak, tapi ini termasuk yang mereka ingkari. Sebab memang sebagian orang-orang Asy'ariyah itu sifat-sifat yang sangat mereka jauhi, atau dengan kata lain sifat-sifat yang sangat mereka tolak dan yang sangat mereka anggap jauh adalah sifat-sifat yang ketika mereka lihat ada pada makhluk. Tangan, pendengaran. Hah? Termasuk ini, berbicara. Sifat-sifat yang seperti ini mereka buang jauh-jauh. Kenapa ada pada makhluk? Padahal mereka meyakini Allah itu ada. Allah itu ada. Kalau begitu, tidak usah yakini Allah itu ada. Makhluk itu ada. Manusia ada. Hewan juga ada. Mereka meyakini, seperti orang-orang Jahmiyah, meyakini Allah itu wujud, ada. Cuma ini yang mereka tetapkan. Selain itu, sifat-sifat seluruhnya dia tolak. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak memiliki tangan. Hah? Tidak. Semuanya ditolak. Berbeda dengan orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah menolak sifat kecuali tujuh. Kecuali tujuh sifat. Ah, di antara yang mereka tetapkan ini kalam. Sebagian orang Asy'ariyah, ini kalam mereka tetapkan. Tetapi kalau dilihat ternyata cara menetapkannya lain. Yang ujungnya, yang pada hakikatnya ucapan mereka apa? Allah tidak bicara. Nanti akan kita sebutkan. Saya akan sebutkan apa keyakinan orang-orang Asy'ariyah dalam permasalahan kalam. Tetapi yang tersebar, yang ma'ruf, mereka menetapkan tujuh. Apa tujuh ini? Ilmu, sam', wal basar, wal qudrah, wal iradah, wal kalam, wal haya. Ilmu, penglihatan, pendengaran, qudrah, kemampuan, iradah, keinginan, haya, kehidupan, dan al kalam, berbicara. Ini tujuh mereka tetapkan orang Asy'ariyah. Nah, nanti datang orang-orang Asy'ari belakangan, tambah lagi berapa? 5 jadi 12. Itu yang dinyanyikan waktu SD. Wujud, kidam, baqa, qiyam, binafsihi. Hah? Yang lain ditolak. Tangan semua. Tapi ternyata ketika kita lihat, mereka tetapkan kalam, iya kalam. Tapi bagaimana bentuk kalam Allah? Lain cara penetapannya. Ternyata pada hakikatnya Allah tidak bicara. Kita lihat komentar Syekh Ali Harras rahimahullah. Kata beliau, tadammanat hadhil ayatu isbata sifatil kalam lillahi azza wa jalla. Ayat-ayat di atas yang disebutkan tadi untuk menetapkan sifat kalam untuk Allah. Apa itu kalam? Berbicara untuk Allah azza wa jalla. Kata Syekh, wa qad tanaza'a an-nasu haula hadhil mas'alah niza'an kabira. Sungguh manusia betul-betul tanaza, bertikai, berselisih dalam menetapkan permasalahan kalam, niza'an kabira, dengan pertikaian, perselisihan yang besar. Maksudnya apa? Mazhab manusia dalam permasalahan kalam ini sampai 9 pendapat tentang kalam. 9 pendapat sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abil Iz dalam Syarut Tuhawiyah. Asy'ariyah lain, Kullabiyah lain, Jahmiyah lain, Mu'tazilah lain, masing-masing lain. Saya akan mungkin beberapa pendapat. Faminhum, ini pertama, man ja'ala kalamahu subhanahu makhlukun munfasilan minhu wa qala inna ma'na mutakallimun khalikun lil kalam wa humul mu'tazilah. Di antara mereka sebagai manusia ada yang mengatakan kalam Allah, Allah berbicara. Maksudnya apa? Allah menciptakan kalamnya. Sebagaimana Allah ciptakan batu, ciptakan gunung, ciptakan laut, ciptakan manusia, ciptakan hewan, Allah menciptakan kalamnya, ucapan seperti itu. Terpikir tidak? Keharusan ucapan ini, kalam Allah keluar dari batu. Ucapannya. Bukan Allah yang ucapkan, Allah menciptakan kalamnya, ucapannya. Sebagaimana Allah ciptakan manusia, hewan, batu, gunung, langit, semuanya. Ini ucapannya orang Mu'tazilah. Ini mazhab orang-orang Mu'tazilah. Aqabahumullah mimma yastahiqun. Semoga Allah memberikan hukuman kepada mereka sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Nauzubillah. Ini mengharuskan ucapan Allah makhluk. Ucapan Allah makhluk sama dengan Allah menciptakan makhluk yang lainnya. Ini orang Mu'tazilah. Pentolannya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Dulu muridnya Hasan Al-Basri. Muridnya Hasan Al-Basri tabi'in. Dia ikut menjadi dia menyendiri. Nah ini bahannya orang suka menyendiri ini. Hah? Jauh dari temannya dan ta'lim begini. Wasif bin Atha ikut Hasan al-Basri majelisnya. Suruh menyendiri. Pergi menyendiri. Ya. Sudah muncul perkara-perkara yang kabur dalam pikirannya. Sudah ditetapkan bahwa orang-orang pelaku dosa besar di dunia kekal di dalam di akhirat kalau mereka meninggal kekal dalam neraka. Pelaku dosa besar di dunia antara kedudukan tidak mukmin tidak kafir di tengah-tengah. Pelaku dosa besar bukan mukmin bukan juga kafir, tengah-tengah. Ini dia terang-terangan menyebutkan di depan Hasan al-Basri. Kemudian dia menyendiri. Ada yang ikut di belakangnya. Ada yang ikut. Hasan al-Basri mengatakan, "Ittazala minna Atha." Atha sudah menyendiri dari kami. Sudah buat kelompok sendiri. Itulah Mu'tazilah. Yang keyakinannya dalam takdir tersesat, dalam kalam tersesat, dalam sifat-sifat Allah tersesat, dalam iman tersesat. Tersesat semua. Mu'tazilah. Wa minhum sebagiannya lagi. Itu tadi mazhabnya Mu'tazilah. Keyakinannya apa? Kita ulangi. Keyakinannya apa tadi? Allah menciptakan kalamnya. Di antara mereka man ja'alahu laziman li dzati azlan wa abada la yata'allaqu bi masyiati wa qudratih nafa 'anhu al-harfa wa sawt. وقال إنه معنى واحد في الأذل وهم القلابية والأشعرية. Ini أشعرية. Kata Syekh, di antara mereka ada yang menjadikan menganggap bahwa kalam Allah, ucapannya Allah, firman Allah itu adalah laziman lidzatihi azlan wa abada, hanya ada pada Allah. Laziman lidzatihi, hanya ada pada diri Allah. Tidak berkaitan dengan masyiah dan kehendak dan kemampuan Allah. Perhatikan dulu, jangan dulu nulis. Bahaya ini, nanti keluar. Hah? Nanti keluar tersesat. Perhatikan dulu. Orang-orang, mereka mengatakan orang-orang Asy'ariyah ini, kalam Allah itu hanya ada pada diri Allah. Hanya ada pada diri Allah. Dan tidak berkaitan dengan masyiah, kehendaknya. Faham? Perlu antum tahu, akidah ahlu sunnah, mereka meyakini bahwa kalam Allah sifat Allah. Dan sifat Allah ini, sifat ucap Allah berbicara ini sudah dari dulu. Faham maksudnya? Sifat Allah tidak bermula. Faham? Tapi sifat kalam Allah berkaitan dengan kehendaknya. Maksudnya kalau Allah ingin bicara, Allah bicara. Allah yang berbicara dengan Nabi Musa, berbicara Nabi Musa. Allah berbicara dengan Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW, berbicara. Kan begitu? Berarti sesuai dengan waktu dan keadaan dan kehendak Allah. Paham maksudnya? Tapi ketika Allah tidak berbicara, apakah Allah bisu? Apakah kita hilangkan sifat kalam itu dari Allah? Tidak. Karena Allah berbicara sesuai dengan kehendak. Paham ya? Nah ini lain dia. Katanya kalam Allah hanya ada pada diri Allah. Apa maksudnya ini? Kalam Allah tidak ada suara, tidak ada huruf. Tidak ada suara, tidak ada huruf. Sebab hanya ada pada dirinya. Ini kalau mau tergambar sama orang bisu. Seperti ini, sama orang bisu. Orang bisu mau bicara tidak bisa, hanya ada dalam dirinya saja. Mau makan, lapar, mau ini dan dirinya, begitu saja. Paham? Kita tanya mereka, terus Al-Qur'an, Taurat, Injil, apa ini? Mereka mengatakan Al-Qur'an ini adalah takbir ibarat dari Jibril, ungkapan dari Jibril yang dia pahami dari diri Allah. Faham maksudnya? Berarti sekarang Al-Qur'an kalam Allah atau kalam Jibril? Huruf-huruf yang kita baca, ucapan Allah atau ucapan Jibril? Hah? Ucapan Jibril. Dia ungkap dari diri Allah apa yang dia pahami dari diri Allah Subhanahu wa taala, dia ucapkan. Itulah Al-Qur'an yang kita baca, yang kita hafal. Yang kita baca dalam sholat. Berarti Al-Quran adalah kalamnya Jibril, bukan kalam Allah. Berarti kalau kalamnya Jibril berarti Berarti kalau kalamnya Jibril berarti makhluk. Jibril makhluk. Dan kalam makhluk, makhluk. Kita makhluk, kalam kita makhluk. Faham? Cuma ada dua saya di dunia ini. Kalau di akhirat hanya ada dua. Hah? Khalik makhluk. Kalau bukan Allah, makhluk. Faham ya? Berarti hakikatnya Allah berbicara atau tidak? Hah? Tidak. Sama orang bisu, ya, ada judul bicaranya seperti itu. Inilah orang-orang Asy'ariyah. Berarti hakikat tujuh sifat yang mereka tetapkan termasuk kalam, berarti hakikat yang mereka tidak sifatkan Allah dengan berbicara. Begini bentuk akidahnya. Wanafa anhul harfa was-saut. Kata Syekh, mereka menafikan huruf dan suara dari Allah. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Sebab inilah yang kita biasa dengar dengan ucapan kalam nafsi. Ini dia. Jadi di sisi orang-orang Asy'ariyah, kalam adalah kalam nafsi. Kalam nafsi. Kalam diri. Berarti Allah tidak berbicara. Paham ya? Sebagian mereka berdalil. Orang-orang Asy'ariyah berdalil. Kenapa Allah tidak bicara? Kalau kita datangi, kenapa kamu tidak tetap Allah berbicara? Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Kita sepakat Allah berbicara. Kenapa? Kalau Allah berbicara, kalau Allah berbicara, berarti Allah butuh tenggorokan, butuh lisan. Ada kerongkongannya, ada ini, ada itu. Sebab kalau tidak ada ini, tidak bisa bicara orang. Berarti, tidak. Berarti sama dengan makhluk, ditolak. Paham? Itulah, ditakwil lah semua. Kalamnya Allah, ya kalam, tapi kalam nafsi. Yang ujung-ujungnya apa? Allah tidak bicara. Seperti ini mereka. Orang Asy'ariyah ini betul-betul mengerikan syubhatnya. Lebih mending Jahmiyah. Maksudnya terkala sesat. Kan begitu. Ini yang bahaya ini. Dia zukhruf al-qawli gurura, betul. Menghiasi kalimat. Menghiasi kalimat. Dan ulama mengatakan walaupun dihiasi kalimat itu, batil tidak akan berubah menjadi hak. Walaupun dihiasi dengan kalimat indah, tidak akan berubah. Riba tetap riba. Mau dinamakan bagi hasil, mau dinamakan bunga, mau dinamakan bagi untung, riba-riba tidak akan berubah menjadi menjadi halal. Dia hiasi ucapannya. Kita tetapkan sifat kalam sama al-basar, kita tetapkan. Tapi maknanya ini ternyata subhanallah, hakikatnya apa? Allah tidak bersifat dengan sifat itu. Godok orang Asy'ariyah, dia lihat kalimat godok dalam Al-Quran. Apa artinya godok? Marah. Ya, Allah sifatkan dirinya, Allah marah. Mayyaktul mu'minan muta'ammida fajazau jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'ana. Kata Allah, siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya jahannam kali dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka, marah kepadanya. Datang orang Asy'ariyah, wah, hai ini godok, marah. Apa kata mereka? Maksud marah di sini, ya marah, tapi maksudnya adalah ingin menyiksa. Bukan marah, tapi ingin menyiksa. Ngeri ini kalau kita dina ucapannya, betul. Ternyata subhanallah, yang mereka inginkan adalah Allah tidak marah. Dia tolak sifat itu. Tapi dia datangkan makna halus, racunnya. Dia dapat sifat mahabbah. Innallahi buttawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang-orang yang selalu bertaubat dan Allah cinta orang-orang yang selalu bersuci. Cinta. Dilihat, manusia mencintai juga. Cinta saudaranya, cinta ibunya, cinta ya. Apa mereka katakan? Oh, cinta di sini maksudnya Allah ingin memberikan pahala. Ini batil ucapannya ini. Hakikatnya apa? Allah tidak mencintai. Jelas ya? Semua seperti itu. Baik. Jadi inti ucapan mereka, Allah, kalam Allah adalah makhluk. Kalam Allah adalah makhluk. Mereka menafikan dari Allah suara dan huruf. Adapun keyakinan ahlus sunnah wal jamaah bahwa Allah berbicara dengan suara dan dengan huruf. Ada suara dan ada huruf. Baik. Itu tadi kata Syekh, ini adalah orang-orang kullabiyah dan asy'ariyah. Kullabiyah dan asy'ariyah. Sama. Sebab memang Abu Hasan al-Asy'ari berguru dengan Muhammad bin Kullab. Muhammad bin Kullab pentolannya kelompok Kullabiyah. Makanya disandarkan kepada dia namanya Muhammad bin Kullab Kullabiyah. Jelas? Abu Hasan al-Asy'ari berguru sama ini. Berarti orang-orang sekarang yang mengaku kami adalah Ahlussunnah wal Jamaah, kami Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah, kami Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah. Mereka ini bukan akidahnya Abu Hasan al-Asy'ari, akidahnya Kullabiyah. Kenapa? Sebab Abu Hafs Asy'ari bertaubat di akhir kehidupannya dalam kitabnya yang terakhir yang beliau tulis Al-Ibana fi Usul Ahli Diyanah, beliau bertobat dan menetapkan seluruh akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kalian mengikuti Abu Hafs Asy'ari, ikuti akidah terakhirnya. Berarti akidah yang mereka berada di atasnya sekarang ini, yang disingkat Aswajah, itu akidah Kullabiyah. Akidah Kullabiyah. Abu Hasan Asy'ari sudah melepas diri bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini gurunya Abu Hasan, dan Abu Hasan bertaubat. Baik, makanya sama di sini ucapannya Kullabiyah wal Asy'ariyah. Kullabiyah Asy'ariyah. Jelas ya? Ini akidah mereka dalam permasalahan kalam. Wa minhum man zama annahu hurufun wa aswatun qadimah. Wa minhum man zama annahu hurufun wa aswatun qadimah. Sebagian mereka lagi lain lagi akidahnya dalam pengusahaan kalam. Mereka mengatakan bahwa kalam Allah ada huruf dan ada suara. Tapi, masya Allah kalau di sini mirga Ahlus Sunnah, ya ada suara dan huruf. Tapi apa? Suara dan huruf ini qadimah, telah terdahulu. Lazimatun lizzat, hanya ada pada zat Allah. Wa qala innaha muqtarinatun fil azal. Bahkan suara dan huruf itu bergandengan, sudah ada terdahulu. Maksudnya apa ini? Allah berbicara, kata mereka iya. Tapi pembicaraan Allah itu satu kali, selesai. Dan ini sudah dulu. Berarti yang baru tidak ada. Allah yang berbicara dengan Nabi Musa, Allah yang berbicara dengan Nabi Muhammad, Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak berbicara dengan orang-orang beriman pada hari kiamat. Sebab firman Allah sudah terdahulu, sudah lama, sudah terdahulu satu kali. Ini lain lagi ini. Orang stres juga lain lagi satu ini. Mengharuskan apa? Firman Allah, la taqrabu zina, sama dengan wa aqimus shalah. Sama saja. Sebab sekali keluar. Ini tidak tergambar. Kalau orang masih waras, tidak bisa ini. Bagaimana cara orang berbicara semua langsung keluar? Dan berbeda-beda firmannya. Tidak bisa. Ini mengharuskan ucapan Allah tidak terbagi dan tidak poin sekali. Ini kalam batin. Ya la yatakallamu biha syai'un ba'da syai' wa hum ba'du bulah. Menurut mereka Allah tidak berbicara ya sesuai dengan kehendaknya, tidak. Dan dulu sudah selesai. Berarti sama Taurat, Injil, Zabur sama Al-Qur'an itu. Tergambar tidak ini? Dipahami ya? Baik, ini ucapannya siapa ini? Ucapannya orang-orang Saliniyah. Ini kelompok sesat juga. Kata beliau, minhum man ja'alahu hadisan qa'iman bi dzati ta'ala. Ada yang ya sebagian mereka mengatakan, ada juga kelompok lain mengatakan kalam Allah itu baru. Ah, kalau ini mereka menyerupakan Allah dengan anak bayi. Yang Allah berbicara iya, tapi ini pembicaraan Allah ini baru. Kayak manusia dulu tidak berbicara, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak berbicara, nanti besar baru bicara. Nah, Allah begitu juga, dulu tidak berbicara dulu. Nanti ketika Allah ingin bicara, bicara. Tapi dulu tidak. Faham? Faham ya? Baik. Muta'alliqan bi masyiatihi wa qudratihi. Kalau Allah katanya kaitan berkaitan dengan kehendak dan kemampuan Allah. Walakin zama anna lahu ibtida'an tidati. Akan tapi mereka mengatakan bahwa ucapan Allah, firman Allah itu ada mulanya, ada permulaannya. Yang mirip dengan anak bayi, anak kecil. Yang dulu tidak berbicara, kemudian berbicara. Faham maksudnya? Wa anna Allah lam yakun mutakalliman fil azal. Dan Allah berbicara tapi sudah dulu, terdahulu. Yang barunya, yang terus menerusnya tidak. Faham ya? Baik. Wahmul karomiyah. Dan ini adalah kelompok orang-orang karomiyah. Wayatulu minal qawl law ishtagolna bimunaqashati hadhihi al-aqwal wa ifsadiha ala anna fasadaha bainun likulli dhi fahmin salim wa nadhari mustaqim. Baik. Dan akan panjang pembicaraan ini kalau kita bahas, kita sebutkan semua kelompok-kelompok ucapannya dalam kalam dan kita bantah semua, dan kalau kita jelaskan kesesatannya di mana, ini akan panjang dalam pembicaraan. bersama dengan itu sudah jelas kesesatannya. Maksudnya kalau kita bantah satu persatu, menghabiskan waktu. Saking jelasnya penyimpangannya. Kata beliau, wa khulasatu madzhab ahli sunnah. Kesimpulan madzhab ahli sunnah ini dia. Harus dipahami. Adalah fi hadzal masalah annallaha lam yazal mutakalliman idza syaa. Akidah ahli sunnah wal jamaah dalam permasalahan kalam adalah bahwa Allah terus menerus berbicara. Tidak ada akhirnya kalam Allah itu. Allah berfirman, kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya lautan itu jadi tinta ingin menulis kalimat Allah, ucapannya Allah, dan dalam surah Luqman dikatakan dan pohon-pohon semua jadi penanya, jadi pulpennya, akan kering lautan itu. Iya. Kalimat Allah belum juga habis. Iya. Dan semuanya bukan cuma laut Indonesia, seluruh lautan yang ada tidak akan cukup jika ingin menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah mazhab sunnah bahwa Allah terus menerus berbicara. Sebab kenapa? Kenapa Allah terus menerus bicara? Kenapa? Karena sesuai dengan kehendaknya. Kan begitu? Kalau kalian tanya kenapa Allah terus menerus berbicara? Karena firman Allah, sifat bicara Allah itu sesuai dengan kehendaknya. Kapan Allah inginkan Allah bicara? Bahkan pada hari kiamat Allah berbicara bersama orang beriman di dalam surga. Mereka diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Wa annal kalama sifatun lahu qa'imatun bi dzatihi. Bahwa kalam Allah sifat yang ada pada zat Allah. Yatakallamu biha bi masyiatihi wa qudratihi fa huwa lam yazal wa la yazalu mutakalliman idza syaa. Dan firman Allah, ucapan Allah, sifat kalam Allah terus menerus ada. Kapanpun Allah kehendaki. Allah berbicara terus menerus kapan saja Allah kehendaki. Wa ma takallama Allahu biha fa huwa qaimun bihi laisa makhluqan munfasilan anhu. Dan kalau Allah berbicara, itu adalah sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, bukan terpisah dari Allah. Bagaimana keyakinan orang Mu'tazilah tadi yang pertama? Itu keyakinannya sifat kalam Allah itu Allah ciptakan dari pohon, dari batu. Jelas? Sebagaimana kama taqulul Mu'tazilah, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Wala laziman li dzatihi luzuman hayalaha. Ya. Dan tidak pula sifat kalam Allah ini hanya terus menerus ada pada Allah sebagaimana ucapan siapa tadi? Asy'ariyah. Tidak seperti itu. Kama taqulul Asy'ariyah, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Asy'ariyah. Bal huwa tabi'un li masyiati wa qudrati. Bahkan ucapan Allah, kalam Allah itu ikut kepada kehendak dan kemampuannya. Sekarang ada satu pembahasan yang penting. Ini ilmu. Kemarin saya sudah bahas, kita sudah bahas tentang sifat dzatiyah dan fi'liyah. Sudah? Coba angkat tangan saya bisa jelaskan. Apa disebut dzatiyah? Apa disebut fi'liyah? Nah, fadhol. Sifat dzatiyah apa? Yang ada pada Allah terus menerus, tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus Allah kita sifatkan dengan sifat itu. Faham? Filia. Sesuai dengan kehendak. Baik, ahsantum, masyaallah, barakallahu fiik. Kalau kita lihat dari pengertian dzatiyah dan fi'liyah, kita lihat kalam ini berarti dia kita katakan sifat dzatiyah sekaligus sifat fi'liyah. Kenapa kita katakan dzatiyah dia? Sebab Allah terus menerus bicara. Tidak pernah Allah kita katakan bisu. Tidak pernah Allah kita katakan tidak berbicara walaupun sejenak. Tidak pernah sifat kalam itu hilang dari Allah. Tidak bicara sama sekali. Faham maksudnya? Faham ya? Jadi dari tinjauan ini kita katakan sifat kalam ini dzatiyah. Terus menerus ada pada diri Allah. Nah, dari satu sudut lagi kita katakan karena kalam ini sesuai dengan kehendak Allah, Allah bicara kapan Allah mau. Kan begitu. Kapan Allah kehendak Allah berbicara? Allah berbicara dengan Nabi Musa sudah beberapa tahun yang lalu. Kemudian datang waktu, bergulir waktu, datang zamannya Nabi kita Muhammad SAW, Allah berbicara dengan Nabi kita Muhammad SAW tanpa ada perantara. Berarti apa? sesuai dengan kehendak Allah. Ya, berarti dari pinjaman ini kita katakan sifat kalam juga adalah fi'li, fi'li. Ketika Allah tidak berbicara, tetap Allah kita katakan mutakallim, tetap Allah kita katakan memiliki sifat itu. Paham ya? Tetapi karena pembicaraan Allah itu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya, kapan Allah mau Allah berbicara. Berarti dari dua pinjaman ini kita katakan sifat kalam zatiyah sekaligus filiyah. Baik. Wallahu subhanahu nada Musa bi sautin. Ini sekarang beliau baru bantah. Beliau sudah bilang tadi, sudah katakan semuanya kalau kita bantah semua ini habis waktu, tapi tetap beliau kasih bagiannya. Ini sekarang beliau bantah ini. Apa tadi ucapannya orang Asy'ariyah yang mengatakan ucapan Allah tanpa ada suara nahu huruf, yang mengatakan hanya ada pada diri Allah. Sekarang saya katakan, wallahu subhanahu nada Musa bi sauti. Allah memanggil Musa alaihissalam bi saut. Suara. Iya kan? Nah, oleh sebab inilah kenapa Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan ayat-ayat tentang nada, nida. Allah panggil Musa, Allah panggil Isa. Kenapa? Ini isyarat. Beliau ingin bantah orang Asy'ariyah. Kenapa? Sebab nida itu dalam bahasa Arab nida. Bahasa Arabnya nida artinya panggilan yang keras dengan suara yang keras dengan suara dan huruf. Itu nida. Makanya azan dikatakan nida. Paham maksudnya? Ya, nida itu bahasa Arab nida artinya panggilan. Makanya azan dikatakan nida. Kenapa? Sebab dia dengan suara yang lantang keras. Paham maksudnya? Dan dia dengan suara dan ada huruf. Nah, dalam Al-Qur'an kata Allah wanada Musa. Allah memanggil Musa. Berarti ada suara kan gitu. Masa Musa alaihissalam dipanggil tapi tidak ada suara? Bagaimana caranya? Nida itu sepakat ahli lugah, sepakat ahli bahasa Arab, nida dikatakan nida dengan suara dan huruf. Nah, makanya saya katakan di sini, wallahu subhanahu nada Musa bi saut. Allah memanggil Musa dengan suara. Berarti sudah ada isyarat bantahan kepada orang-orang Asy'ariyah dalam ayat. Wa nada Adam wa Hawa bi saut, dan Allah memanggil Adam dan Hawa dengan suara juga. Wa ibadahu yaumal qiyam bi saut, demikian pula Allah memanggil hamba-hambanya pada hari kiamat dengan suara. Tapi bagaimana suaranya Allah? Wallahu alam. Tidak pernah kita dengar berbicara atas nama Allah tanpa mensifatkan begini bentuk sifat Allah, begini hakikatnya, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Hati-hati. Jelas ya? Kita tidak pernah dengar suara Allah. Yang jelas tetapkan Allah berbicara, aman, selamat. Bagaimana bentuknya? Wallahu alam. Sudah kita sebutkan akidah Ahlus Sunnah secara umum bahwa sifat ditetapkan tanpa bertanya, tanpa membagaimanakan, tanpa menolaknya. Kata beliau, takallamu bil wahyi bi sautin, dan Allah berbicara dengan wahyunya dengan suara. Dengan suara. Walakinnal hurufa wa aswal aswat allati takallama Allah biha sifatun lahu ghairu makhluq. Subhanallah. Kata beliau, akan tapi ingat, huruf-huruf dan suara itu yang Allah berbicara, yang Allah ucapkan itu adalah sifat untuk Allah, bukan makhluk. Makanya ulama sepakat yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk kafir, seperti orang Jahmiyah, Mu'tazilah, yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir. Kenapa? Sebab mengatakan sifat Allah makhluk. Kata Ibnu Qayyim, walaqad taqallada kufruhum khamsuna fi ashrin minal ulama'i fil buldani wallalaka'iyu qadhaka anhumu bal qadhaka qablahum tabrani. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, telah sepakat 50 kali 10 berapa itu 500 ulama mengkafirkan Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, sebagaimana dinukil oleh Lalakai dan dinukil sebelumnya oleh Imam Tabrani. Kata Zahabi, kalau saya cari lagi ulama yang mengkafirkan Jahmiyah masih banyak, lebih dari itu. Kalau saya mau cari itu baru yang ditemui itu baru, belum dicari lagi, masih banyak, lebih dari 500 yang mengkafirkan Jahmiyah, mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Taib, wala tushbihu aswatal makhlukin wa hurufahum. Ingat kata Syekh, tapi jangan dipahami bahwa suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Jangan dipahami samanya. Tidak, kata Syekh, suara Allah tidak sama dengan suara makhluk dan huruf-hurufnya. Kama anna ilma Allahi qa'imi bidhatihi laysa misla ilmi ibadihi. Sebagaimana ilmu Allah yang ada pada diri Allah itu tidak sama dengan ilmunya makhluk. Fa inna Allah la yumathilu al-makhlukin fi syai'in min sifati. Sebab Allah tidak sama dengan makhluknya pada seluruh sifat-sifatnya. Pada seluruh sifat-sifatnya. Ah, di sini letak kesesatan orang-orang Asy'ariyah. Sebelum mereka mentakwil, sebelum mereka menolak, mereka samakan dulu Allah dengan makhluk. Sama orang Jahmiyah, sama. Allah tidak bicara, Allah tidak mendengar, Allah tidak memiliki tangan. Kenapa? Sebab semua yang ada pada makhluk katanya. Sebab mereka ingin mensucikan Allah dari kemiripan, tapi lahir penolakan. Ingin lari dari lubang buaya, masuk lubang singa, masuk di mulutnya singa. Ingin mensucikan Allah, betul niatnya, ingin mensucikan Allah, tapi tolak sifat, tidak tangan, tidak ada semua. Terjatuh ke dalam kesalahan yang Nabi mengerikan. Kata beliau, wal ayatan al-ulayan huwa huna wa huma min surati an-nisa tanfiyani ay yakuna ahadun asdaqa hadisan wa qawlan min Allah azza wa jalla. Kata beliau, ayat yang pertama dan ayat yang kedua sama-sama surah an-nisa, yaitu man asdaqa min Allah qila wa man asdaqa min Allah hadisa. Ini dua ayat kata Syekh, ini dua-duanya menafikan jikalau ada orang yang lebih, jika ada yang lebih jujur ucapannya dari Allah, sama maknanya. Itu penafian, penolakan dari Allah bahwa tidak ada yang lebih jujur ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa subhanahu asdaqu min kulli ahadin fi kulli ma yukhbiru bihi. Bahkan Allah yang paling jujur ucapannya, ya, yang paling jujur pengkhabarannya. Wa dzalika li anna 'ilmahu bil haqa'iqi al mukhbira 'anha asmalu wa athbat. Kenapa? Sebab ilmu Allah dengan hakikat sesuatu yang dikhabarkan itu lebih asmal wa athbat, lebih melingkup dan lebih pas. Melingkup dan lebih pas. Fahuwa ya'lamuha. Ya, makanya dikatakan Allah yang jujur ucapannya. Kenapa? Sebab hakikat sesuatu itu dengan apa yang Allah khabarkan, dengan apa yang Allah ceritakan, dengan apa yang Allah firmankan itu pas. Tidak meleset. Makanya Allah katakan, siapa yang lebih jujur ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, berbeda dengan manusia. Ucapannya kadang bohong, kadang terlalu banyak garamnya. Ya. Kadang terlalu banyak bumbunya. Padahal tidak seperti itu. Jelas ya? Itu manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak. Makanya Allah menantang dalam ayat ini. Siapa yang lebih jujur ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Baik. Wa 'alima ghairi wa 'ilmu ghairi laisa kadzalik. Dan ilmu Allah tidak seperti itu. Ilmu selain Allah itu makhluk tidak seperti itu. Amma qawluhu, adapun ayat yang lain telahnya, wa idz qala Allahu ya Isa, ketika Allah berfirman memanggil Isa. Kata Syekh, ini ayat fahuwa hikayatun lima sayakunu yaumal qiyamah min su'alillahi li rasulihi wa kalimatihi Isa amma nasabahu ilaihi alladzina allahuhu wa ummuhu minan nasara min annahu walladzi amaruhum bi ayyat takhiduhu wa ummuhu ilahain min dunillah. Kata Syekh, ayat ini adalah hikayat dari Allah, pengkhabaran dari Allah tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat, yaitu ketika Allah bertanya kepada Rasulnya dan kalimatnya, yaitu Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa dikatakan kalimat Allah? Sekarang Isa makhluk atau bukan? Nabi Isa makhluk atau bukan? Kenapa masih setengah-setengah? Makhluk atau bukan? Makhluk. Tapi kenapa Nabi Isa dikatakan kalimatnya Allah? Sekarang kalimat Allah makhluk atau bukan? Kalimatnya Allah makhluk atau bukan? Bukan, ucapan Allah. Kenapa Isa alaihissalam dikatakan kalimatnya Allah? Hah? Sebab? Hah? Diciptakan dengan kun fayakun. Innama amru idza arada syai'an ay yaqul kun fayakun. Sungguh perkara Allah, kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah tinggal mengucapkan kun, maka jadi. Nabi Isa diciptakan dengan kalimatnya Allah, jadilah. Dia dengan seperti seperti biasanya, dari bapak, dari setetes air, tidak. Makanya dia dikatakan kalimatnya Allah. Dan ini ucapan Nabi dalam hari. Siapa yang meyakini man alima annan nar jannat haqqun wan naru haqqun, siapa yang meyakini surga dan neraka benar, dan siapa yang meyakini Isa adalah hamba dan rasulnya Allah dan kalimatnya Allah, kata Nabi SAW, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan apa yang dia yakini. Nabi yang mengucapkan dalam hadis bahwa Isa adalah kalimatnya Allah, nah itu maksudnya, bukan berarti kalimatnya Allah makhluk, paham ya? Baik, disini saya juga katakan bahwa Allah, ya, ayat itu menjelaskan bahwa Allah akan bertanya nanti kepada Isa alaihissalam, yaitu dalam surah Al-Maidah, wa Isa anta qulta linnas ittakhuduni wa ummi ilahayni min dunillah. Tapi Ibnu Taimiyah tidak sebutkan secara lengkap ayatnya sebab beliau hanya bawakan titik penilaiannya saja, yaitu izqalallahu ya Isa titik, ketika Allah berfirman wahai Isa, ya ketika Allah memanggil Isa wahai Isa. Saya katakan ayat ini yaitu ketika Allah akan memanggil Isa pada hari kiamat nanti, bertanya, wahai Isa, apakah kamu mengatakan kepada umatmu, kaummu, jadikanlah saya dan ibuku sembah selain Allah? Saya katakan ini ayat untuk menghantam, membantah orang-orang Nasrani yang menjadikan sebagai Isa sebagai Tuhan, Allahuhu, yang menganggap Isa sebagai sembahan. Sebagaimana disandarkan kepada Isa alaihissalam. Ini ayat untuk membantah mereka. Dan lanjutan ayatnya, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, ikut kultu faqad alimta. Ya Allah, tidak mungkin saya mengucapkan itu kepada umatku. Kalau saya mengucapkan itu, kamu pasti tahu. Dan Allah tahu bahwa Isa alaihissalam tidak mengucapkan itu. Tapi Allah bertanya, untuk apa? Hah? Membantah orang Nasrani. Padahal Nabi Isa alaihissalam yang menjawab sendiri, saya tidak mungkin mengatakan itu. Jelas ya? Amma qawluhu, adapun firman Allah. Baik, wa hadha su'al li izhari bara'ati Isa alaihissalam. Dan itu hikmahnya. Hikmahnya kata Syekh, pertanyaan ini hikmahnya adalah untuk menampakkan, memunculkan perlepasan diri Isa alaihissalam. Iya. Perlepasan diri Isa alaihissalam, bahwa beliau alaihissalam tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menyembah dirinya dan ibunya. Makanya sekarang ada yang kata ibu di surga, apa semua. Sebab memang mereka ada yang menyembah Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa. Makanya sini katakan, apa kamu pernah mengatakan jadikanlah saya dan ibuku sebagai sembahan? Dibantah oleh ayat ini. Wa amma qalu, adapun kalimat ayat yang lain, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adala, telah sempurna ucapan Allah, kalimat Allah yang jujur. Fal muradu sidqa wa ikhbari, yang diinginkan adalah jujur dan adil, maksudnya apa? Jujur dalam pengkhabarannya. Wa adil fi ahkami, dan adil dalam hukumnya. Kata Allah, telah sempurna kalimat Rabbmu yang jujur dan adil. Maksudnya apa? Jujur dalam pengkhabarannya dan adil dari hukum-hukumnya. Ketika Allah menetapkan hukum, adil. Tidak ada kezaliman di dalamnya. Ada orang yang sesat, ada orang maksiat, hah? Ada orang belum kena hidayah, ada orang. Apakah itu kezaliman Allah untuk dia? Tidak, itu keadilan Allah. Kenapa? Sebab sudah dijelaskan kepada dia kebenaran. Al-Quran sudah ada, hah? Fir'aun sudah ada, Musa alaihissalam menjelaskan semua kebenaran, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak maju beriman. Nah, ketika mereka tersesat, wal maksiat, apakah ini kezaliman dari Allah? Tidak. Dia memilih jalan itu. Wa amma Samud fa alainahum fasahbul ama ala al-huda. Adapun Samud, kata Allah, kami telah berikan mereka hidayah. Maksudnya apa? Kami sudah tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Fasahbul ama ala al-huda, tapi mereka lebih cinta kesesatan daripada petunjuk. Demikian pula Fir'aun, demikian pula semua orang yang sesat. Maksiat. Tapi yang pilih. Sudah tahu ini haram. Tetapi tetap melakukannya. Itu keadilan dari Allah, bukan kezaliman Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, li'anna kalamahu ta'ala imma ikhbarun wa hiya kulluha fi ghayati sidq. Sebab firman Allah itu dia kadang pengkhabaran. Iya, pengkhabaran dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisah neraka. Maka kalau pengkhabaran berarti berada pada puncak kejujuran, kebenaran. Wa imma amrun nahyun, dan kadang juga ayat Allah dalam Al-Qur'an itu perintah dan larangan. Kan begitu. Coba kita buka Al-Quran. Kalau bukan dia khobar, maka perintah dan larangan. Kan begitu. Nah, kalau khobar, berarti jujur. Kalau perintah dan larangan, berarti adil. Makanya digandengkan. Sidqun wa adala. Jujur dan adil. Jujur dalam pengkhobarannya, dan adil dalam perintah dan larangannya. Perintah dan larangannya. Kulluha fi ghayati al-adli alladzi la yajur fihi, dan semuanya berada pada puncak keadilan. Ini kalau perintah dan larangannya la yajur fihi, yang tidak ada kezaliman, kesewenang-wenangan di dalamnya. La li'taniha al-hik libtinaiha al-hikmah war-rahmah, sebab Allah membangun, Allah berfirman, mengucapkan ucapannya itu dengan hikmah dan rahmat, bersumber dari hikmahnya dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada kedzaliman. Ketika Allah perintahkan, wajibkan sholat, wajibkan puasa, itu keluar dari hikmah dan kasih sayang Allah. Makanya tidak ada kedzaliman. Itu hikmah Allah, dan Allah lebih cinta, lebih sayang kepada diri kita daripada diri kita sendiri. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintahnya semua, larangannya semuanya adil. Wal muradu bil kalimati huna al kalimat. Yang diinginkan dengan kalimat ini adalah semua kalimat Allah, bukan cuma satu kalimat, semuanya kalimat Allah, jujur dan adil. Li anna udifat ila ma'rifatin fatufidu ma'na al jama' kama fi qaulina rahmatullah wa ni'amahu. Sebagaimana ini apa disandarkan, kenapa kita katakan kalimat Allah semuanya bukan satu kalimat saja, sebab disandarkan kepada Allah, dan semua mufrad, kata tunggal yang disandarkan kepada Allah itu yang bentuknya mudhaf, mudhaf ilaih, disandarkan itu bentuknya jamak, bentuknya jamak. Faham maksudnya? Saya contohkan dalam Al-Quran, Allah berfirman wa in ta'uddu ni'matallah. Sekarang bahasa Arabnya satu nikmat, apa bahasa Arabnya? Ni'matun, banyak nikmat, ni'amun. Faham? Baitun, satu rumah, jamaknya buyutun, banyak rumah. Nikmatun, satu nikmat, banyak nikmat, ni'amun. Faham? Rajulun, satu laki-laki, banyak laki-laki, rijalun. Faham? Nah, sekarang Allah beriman wa in ta'uddu ni'matallah, disandarkan. Kalau kalian ingin menghitung nikmatnya Allah, kan bentuk tunggal kan ya? Kalau kita lihat dari sisi makna, berarti hanya satu nikmat Allah. Tapi kenapa Allah mengatakan kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, Allah berkata tunggal. Jangan memahami berarti nikmat Allah cuma satu. Tidak. Ingat kaidahnya bahwa ketika bentuk tunggal disandarkan kepada Allah, itu bentuknya apa? Jamak semuanya. Ini kaidah penting. Makanya Allah katakan kalau kalian ingin menghitung, membilang seluruh nikmat Allah, walaupun datang dalam bentuk tunggal. Masya Allah. Apa di sini? Wa tammat kalimatu rabbika, telah sempurna kalimatnya Allah. Kalimat satu. Sebab kalau kalimat satu, kalau kalimatun banyak kalimat. Ini bentuk tunggal juga, tapi Syekh katakan maksudnya adalah seluruh kalimat-kalimat Allah, jujur dan adil. Bukan cuma satu kalimat saja, tapi semuanya. Kenapa? Sebab disandarkan kepada Allah. Bentuknya penyandaran. Wa amma qawluhu, jangan bingung ya. Yang begitu memang kalau enggak belajar bahasa Arab. Wa amma qawluhu wa kallama Allah Musa taklima. Adapun firman Allah, selamatkan ya sebentar lagi, ini Mumit. Wa kallama Allah Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa sebenar-benar pembicaraan. Nah, ini satu ayat saya ingin jelaskan. Ini di antara ayat yang ditakwil, yang dipermainkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Ingat tadi apa akidahnya orang Asy'ariyah tadi tentang kalam? Allah tidak berbicara tanpa ada huruf, tanpa ada suara. Sekarang ketika dia baca firman Allah dalam Al-Qur'an, wa kallama Allah Musa taklima, ini kalam apa? Bagaimana kalian memaknakan ini kalam? Allah berbicara dengan Musa alaihissalam dengan sebenar-benar pembicaraan. Sudah mulai. Karena sudah ada sudah akidah di pelintir ayatnya. Wa kallama Allahu, di domba Allahnya. Musa, kalau Musa itu tidak pernah berubah harakatnya. mau kena angin, mau kena apa, tetap Musa. Tidak pernah musi, tidak pernah musuh. Tidak ada itu. Sebab dia ada bengkoknya di belakang Musa. Jadi harakatnya begitu terus. Hah? Ah, wa kallamallahu Musa taklima. Begitu bacanya dalam Al-Qur'an. Dia baca apa? Wa kallamallaha di fathah Allah. Kenapa? Sebab Musa yang berbicara. Allah yang berbicara. Sudah, aman lagi. Ya, aman. Al-Sunnah mengatakan, baik. Silakan kalian baca seperti itu. Wa kallamallaha Musa, silakan. Tapi kalian mau kemanakan firman Allah yang lain? Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Tatkala Allah Musa datang di tempat itu, di sisi Bukit Tur, wa kallamahu rabbuhu. Rabbnya, nya siapa? Musa. Rabbnya Musa berbicara kepadanya, nya siapa? Musa. Berubah mana? Merubah bagaimana? Bentuk hu di situ. Enggak mungkin kemudian wa kallamahu fakallamahu rabbahu, enggak mungkin, enggak ada. Enggak ada hu berbicara kepada rob, enggak ada hu, enggak ada. Enggak bisa. Sudah tembok di depannya. Enggak bisa lari. Hah? Baik, ini di antara ayat. Ini Syekh Islam sebutkan juga ayatnya. Tapi sudah masuk waktu Isya dari tadi ya. Masih ada sedikit. Cukup dulu ya. Baik, cukup dulu, nanti kita lanjut lagi. Wallahu a'lam bishawab. Coba ayat berikutnya masih tentang kalam juga. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن الفلاح

سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله سمع الله لمن حمده. Thank you.